Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki penjelasan tentang dosa besar yang kelima. Berkata Al-Mu'allifu rahimahullah, Al-Kabiratul Khamisah Man'uz Zakah. Dosa besar yang kelima adalah menahan zakat. Jadi inilah pembahasan dosa besar yang kelima, salah satu dosa yang sangat besar, yaitu orang yang memiliki harta namun tidak mengeluarkan zakatnya setelah terpenuhi syarat wajibnya dia mengeluarkan zakat. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan di dalam bab ini 3 ayat Al-Qur'an yang berisi peringatan terhadap orang-orang yang menahan zakat. Demikian pula beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang pertama dari Al-Qur'an, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yahsabannal ladzina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dari anugerah Allah, dari harta yang Allah berikan kepada mereka tersebut, itu kemudian menjadi kebaikan bagi mereka, bahkan itu adalah keburukan bagi mereka. Maka harta tersebut akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat karena kebakhilan mereka. Surat Ali Imran ayat 180. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah anugerahkan kepada mereka. Maka Allah mengatakan, janganlah mereka menyangka kebakhilan itu baik bagi mereka, bahkan itu adalah sangat buruk bagi mereka. Dan kelak pada hari kiamat, mereka akan diazab dengan harta tersebut, yaitu dengan cara dikalungkan pada hari kiamat. Sebagaimana insyaAllah ta'ala nanti akan kita sebutkan hadis yang menjelaskan bagaimana kondisi harta itu dikalungkan kepada mereka di hari kiamat dalam azab yang sangat pedih. Oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa harta adalah anugerah Allah. Harta adalah nikmat Allah. Akan tetapi nikmat itu kalau tidak kita syukuri, maka akan berubah menjadi petaka bagi kita. Sebagaimana dikatakan para ulama dahulu, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu hanyalah petaka. Makanya ulama menjelaskan, mensyukuri nikmat itu harus terpenuhi padanya 3 rukun. Tiga rukun. Rukun yang pertama, kita sandarkan nikmat itu kepada Allah. kita sandarkan nikmat itu kepada Allah dan kita akui di dalam hati memang nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengatakan saya berhasil mendapatkan nikmat ini karena kehebatan saya, karena ilmu saya, seperti yang dikatakan oleh Qarun, karena usaha dan kerja keras saya. Tapi katakan, alhamdulillah, ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Kemudian yang kedua, gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita gunakan nikmat yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita bukan termasuk orang yang bersyukur. Kemudian yang ketiga, kita amalkan kewajiban yang terkandung di dalam nikmat tersebut, yaitu kita tunaikan hak dan kewajiban yang terkandung di dalam harta tersebut atau nikmat tersebut. Contohnya, tatkala kita diberikan nikmat harta, maka jangan lupa ada kewajiban berzakat, ada anjuran bersedekah. Jadi inilah tiga rukun mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi jemaah sekalian, tidaklah seseorang itu bersyukur kecuali apabila imannya benar dan imannya itu menjadi kuat. Oleh karena itu, dapat kita pahami di sini, orang-orang yang menahan zakat itu adalah orang-orang yang sebenarnya bermasalah dalam keimanan. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Mereka lebih cenderung kepada dunia. Mereka tidak mengingat akhirat atau sedikit mengingat akhirat. Oleh karena itu, pada ayat yang berikutnya, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa waylul lil musyrikin alladziina la yu'tuuna adz-dzakah." Celakalah bagi orang-orang musyrik yang tidak menunaikan zakat. Surat Fussilat ayat ke-6 sampai ke-7. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, fasammahumul musyrikin, maka Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka sebagai orang-orang musyrik. Jadi ini sebenarnya inti dari keengganan dan kebakhilan seseorang, keengganannya untuk membayar zakat dan kebakhilannya karena dalam akidahnya ada kerusakan, dalam imannya ada kelemahan, sehingga dia menyerupai orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Ya, oleh karenanya ulama menjelaskan, barang siapa yang mengingkari zakat, maka dia kafir. Ya. Barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat, maka dia kafir. Ya. Jadi, kalau seseorang tidak mau berzakat, sebabnya karena dia mengingkari, atau tidak setuju, atau bahkan membenci kewajiban berzakat, maka dia termasuk orang-orang kafir. Dia murtad keluar dari Islam. Tetapi kalau dia tidak berzakat karena bakhil, maka tidak sampai pada tingkatan kekafiran, namun termasuk dosa yang sangat besar dan sampai dibolehkan bagi pemerintah untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat yang dulu mereka biasa masih membayarnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Jadi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersepakat untuk memerangi orang-orang yang menahan zakat. Sebagaimana ungkapan Abu Bakar yang masyhur, wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Kata beliau, demi Allah, andai mereka menahan anak unta yang dulu mereka keluarkan sebagai zakat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan memerangi mereka. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi diperangi oleh para sahabat, dan ini boleh bagi pemerintah, wajib bagi pemerintah untuk menarik zakat. Dan kalau masyarakat tidak mau memberikan zakatnya, boleh untuk ditarik dengan cara yang lembut maupun dengan cara yang keras sampai diperangi. Ya, ini menunjukkan kewajiban yang sangat besar. Oleh karenanya zakat termasuk salah satu dari rukun Islam yang 5. Ya. Makanya jemaah sekalian, di sini ada pelajaran bagi kita untuk selalu mengokohkan keimanan. Iman itulah tauhid yang benar dan iman yang kuat yang memberikan motivasi terbesar bagi seorang hamba untuk beramal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat. Dan di antara faktor terbesar yang akan menguatkan keimanan kita adalah menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk selalu menuntut ilmu agama, baik melalui majelis-majelis ilmu di hadapan para ulama ataupun penunjang-penunjang dalam menuntut ilmu melalui buku-buku para ulama. Dan semoga juga radio dakwah kita ini, radio Syiar Tauhid maupun radio dakwah sunnah yang lainnya, bisa menjadi sarana bagi kaum muslimin untuk menunjang dalam menuntut ilmu agama. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan ayat yang ketiga, wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka kabarkan kepada mereka azab yang sangat pedih akan menimpa mereka. يوم يهمى عليها في نار جهنم, yaitu pada hari emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, lalu disetrikakan kepada mereka, yaitu di dahi mereka, di lambung mereka, dan di punggung-punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun, lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, sekarang rasakan apa yang telah kamu simpan dari hartamu tersebut. Surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Jemaah sekalian, inilah peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menahan zakat emas dan peraknya, maka dia akan diazab dengan emas dan peraknya tersebut di neraka atau di hari kiamat. Dan lebih detailnya tentang azab ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفهت له سفائه من نار." Tidaklah ada pemilik emas maupun perak yang tidak menunaikan zakatnya kecuali pada hari kiamat akan dibentangkan baginya papan-papan dari api neraka, yaitu papan yang terbuat dari emas dan perak sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang telah kita baca tadi. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jabinuhu wa janbayhi wa dhahrahu. Lalu papan-papan emas dan perak tersebut dipanaskan di neraka Jahannam, kemudian disetrikakan kepadanya, yaitu di dahinya, di punggung, di lambungnya, dan di punggungnya. Kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasanah hatta yaqdiyallahu bainan nas. Setiap kali emas dan perak itu sudah dingin, yang tadi dipanaskan di neraka, kemudian dia sudah menjadi dingin, maka dikembalikan lagi ke neraka untuk diazabkan kepadanya di dalam satu hari yang lamanya selama 50 ribu tahun di dunia, atau seperti 50 ribu tahun di dunia, sampai Allah memutuskan di antara manusia. Fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Lalu kemudian dia bisa melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka. Apa maksud hadis ini jamaah sekalian? Maksudnya ini baru azab di hari kebangkitan, di padang mahsyar. Belum azab neraka yang sudah menanti apabila Allah berkehendak untuk mengazabnya. Baru azab di padang mahsyar, dan itu tidak sebentar. Satu hari di sana, sebagaimana ditegaskan dalam hadis ini, juga dikatakan dalam Al-Quran, khamsina alfasanah, ukurannya seperti 50 ribu tahun di dunia. Ya. Kemudian setelah itu, setelah dia mendapatkan azab di padang mahsyar, barulah dia bisa melihat kemana dia akan diputuskan oleh Allah, apakah ke surga atau ke neraka. Artinya kalau Allah menghendaki diampuni, dia diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Oleh karena itu, hadis yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita, orang yang meninggalkan zakat tidak sampai pada tahap atau pada tingkat kekufuran atau kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, kecuali apabila dia mengingkari. Orang yang mengingkari kewajiban zakat, walaupun dia berzakat, enggak ada manfaatnya. Karena mengingkari kewajiban yang Allah tetapkan atas hamba-hambanya, padahal dia sudah tahu itu wajib, maka itu adalah kufur besar, kufur akbar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Iya. Namun tidak diragukan lagi hadis yang mulia ini terdapat peringatan keras akan besarnya dosa meninggalkan zakat, walaupun tidak sampai pada tingkatan kekufuran, namun dosanya sangat besar sehingga azabnya pun sangat keras. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa orang yang memiliki unta, sapi dan kambing yang juga tidak mengeluarkan zakatnya akan bernasib seperti itu. Yaitu hewan-hewannya tersebut akan menyiksa dia. Allah gunakan hewan-hewan tersebut untuk menyiksa dia pada hari kiamat. Mereka menggigitnya dan menginjak-injaknya. Ya, dalam satu hari yang lamanya seperti 50 ribu tahun di dunia. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian, Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan sebuah hadis, namun hadis ini dhaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar amirun musallit wa dzu tharwatin min malin la yu'addi haqqallahi ta'ala min malihi wa faqirun fakhur. Tiga golongan yang pertama akan masuk surga. Yang pertama, penguasa yang bengis, penguasa yang zalim, yang semena-mena. Yang kedua, orang kaya yang tidak menunaikan zakat hartanya. Yang ketiga, orang fakir yang sombong. Walaupun hadis ini dhaif, namun maknanya yang terkandung peringatan keras. Ini benar bahwasanya ini termasuk dosa besar, yaitu penguasa yang zalim, tidak mengeluarkan zakat, dan orang fakir yang sombong, sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil yang lain. Namun tidak sahih kalau dikatakan yang pertama masuk neraka karena hadisnya dhaif, wallahu alam. Iya. Beliau juga menyebutkan penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiku mimma razaqanakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan bersedekahlah dari harta yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, barulah dia berkata, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, andaikan engkau menunda kematianku sampai waktu yang dekat, fa saddaqa wa akum minas salihin, sehingga aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Perhatikanlah jemaah sekalian, dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk mengeluarkan zakat, untuk bersedekah sebelum datang kematian. Dan Allah ingatkan pada hakikatnya rezeki yang ada pada kita itu datangnya dari Allah. Harta yang kita miliki datangnya dari Allah. Apa hak kita untuk menahannya? Jadi sebenarnya orang yang menahan zakatnya adalah orang yang tidak tahu diri. Padahal Allah yang memberikan harta itu kepadanya. Apa hak dia untuk menahan harta yang Allah berikan kepadanya? Maka Allah ingatkan untuk dikeluarkan sebelum datang kematian. Kemudian Allah mengabarkan kepada kita di antara penyesalan orang yang akan berpisah dengan kehidupan dunia ini adalah kenapa dia tidak bersedekah. Kenapa dia tidak mengeluarkan zakatnya sehingga dia minta kepada Allah. Dia mohon kepada Allah di akhir hayatnya dengan penuh penyesalan. Wahai Rabbku, tangguhkanlah kematianku walaupun sesaat. Untuk apa? Agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, man kana lahu malun yablughuhu hajja baitillahi ta'ala walam yahuj au tajibu fihi zakah walam yuzakki sa'ala raj'ah indal maut. Siapa yang punya harta yang bisa menyampaikan dia untuk berhaji ke Baitullah namun dia tidak juga melakukan ibadah haji, atau dia punya harta yang sudah diwajibkan zakat padanya, sudah terpenuhi syarat wajibnya, tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia akan minta dikembalikan ke dunia menjelang wafat. Artinya, dia termasuk orang yang akan sangat menyesal di akhir hayatnya. Kenapa dia tidak pergi haji padahal dia punya harta? Kenapa dia tidak berzakat padahal dia punya harta? Faqala lahu rajulun ittaqillah ya ibn Abbas fa innama yas'alur rajal kufar. Maka ada seorang mengatakan, bertakwalah kepada Allah wahai ibn Abbas, bukankah yang meminta dikembalikan ke dunia itu hanyalah orang-orang kafir? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma meluruskan pemahamannya dengan mengatakan, sa'atlu 'alaika bidzalika Qur'anan, aku akan membacakan kepadamu akan apa yang aku katakan itu sebuah ayat. Qala Allah ta'ala, kemudian beliau menyebutkan ayat ini, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah kalian dari harta yang kami anugerahkan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, barulah dia mengatakan, wahai Rabbku, tangguhkanlah kematianku walaupun sebentar saja agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Jadi bukan hanya orang yang melakukan kekufuran yang akan menyesal menjelang wafatnya. Ibnu Abbas berdalil dengan ayat ini untuk menjelaskan kepada kita orang-orang yang akan menyesal di akhir hayat dengan penyesalan yang sangat dahsyat dan meratapi kematiannya. Bukan hanya orang-orang kafir, tetapi juga orang-orang yang melakukan dosa ini, yaitu dia punya harta tapi dia tidak mau naik haji dan tidak pula mengeluarkan zakatnya. Kata Ibnu Abbas, ay uaddi zakah makna fa'asaddaqa, agar aku bisa bersedekah adalah agar aku bisa menunaikan zakat. Wa akum minas salihin, dan agar aku termasuk orang-orang saleh, ay ahuj, agar aku bisa berhaji. Ya. Ini penafsiran terhadap sebagian makna ayat. Ya, walaupun amal soleh itu lebih umum, semua amal soleh. Namun beliau tafsirkan juga dengan haji, karena haji termasuk amal soleh yang sangat agung. Ya, jadi ini termasuk hak harta digunakan untuk menunaikan ibadah haji dan juga untuk mengeluarkan zakatnya. Qila lahu fama yujibuz zakah, dikatakan kepada beliau, apa yang mewajibkan zakat? Qala idza balagal mal 200 dirham wajabat fihi zakah. Maka beliau mengatakan, apabila harta seseorang sudah mencapai 200 dirham, maka wajib baginya zakat. Insyaallah taala nanti kita akan sebutkan beberapa fatwa ulama tentang syarat-syarat wajibnya zakat. Qila fama yujibul hajj, kemudian dikatakan kepada beliau, apa yang mewajibkan haji? Qala azzat warrahilah, adanya perbekalan dan adanya kendaraan yang bisa menyampaikan ke kota Makkah untuk berhaji, dan bagi wanita juga harus adanya mahram. Iya. Kemudian kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, wala tajibu az-zakah fil huliyil mubah idza kana mu'iddan lil istimal, fa in kana muhiddan lil qaniyah aw al qura wajabat fihi az-zakah. Tidak wajib zakat kalau emas dan perak itu untuk perhiasan. Untuk perhiasan, atau kata beliau, tidak wajib zakat pada perhiasan yang mubah, yaitu perhiasan dari emas dan perak. Dari emas untuk wanita dibolehkan, bagi laki-laki tidak dibolehkan. Apabila dipersiapkan untuk dikenakan, namun kalau untuk dihimpun atau disimpan, maka wajib zakat. Ini pendapat sebagian ulama, namun yang sahih, sebagaimana dikatakan juga oleh Asy-Syaikh Ibnu Bas rahimahullah, semuanya terkena wajib zakat. Karena tidak ada dalil yang membedakan. Jadi sama saja antara zakat perhiasan maupun emas dan perak untuk digunakan sebagai perhiasan maupun untuk disimpan saja, sama saja keduanya terkena kewajiban zakat karena tidak ada dalil yang membedakan. Iya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah juga menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu, mustila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra." Lahu zabibatani yutawwiquhu yawmal qiyamah fayakhudhuhu bilahzamataihi ay bisidqaihi fayakul ana maluk ana kanzuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah anugerahkan harta kepadanya lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka harta itu akan dirubah menjadi seekor ular. Seekor ular yang botak, yang memiliki dua gigi taring berbisa, yang akan melilitnya pada hari kiamat, lalu menerkam dia dengan dua sisi mulutnya, seraya berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Summa tala hadhil ayah, kemudian Nabi SAW membaca ayat yang mulia ini. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Janganlah orang-orang yang bakhil dengan anugerah harta yang Allah berikan kepada mereka kemudian menyangka bahwa itu baik bagi mereka, bahkan kebakhilan mereka itu sangat buruk bagi mereka. Karena kelak di hari kiamat, harta yang mereka bakhilkan tersebut akan dikalungkan di leher mereka. Ternyata dikalungkan di sini maksudnya harta itu dirubah menjadi seekor ular yang berbisa, yang akan melingkar di lehernya, kemudian menerkamnya dengan dua sisi mulutnya. Na'udzubillah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada peringatan bagi kita, harta adalah anugerah Allah bagi kita. Namun kalau kita tidak syukuri, yaitu tidak menunaikan zakatnya, tidak menunaikan haknya, maka itu akan menjadi bencana besar bagi kita. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai harta kita justru malah membawa bencana bagi kita. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, kelak di hari kiamat harta itu juga akan ditanya, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Artinya akan ditanya betul-betul detail. Kalau di dunia ini kita bisa lolos dari hukum-hukum dunia yang dibuat oleh orang-orang, maka di pengadilan Allah kita enggak akan lolos. Setiap harta yang kita dapatkan itu akan ditanyakan secara detail, dari mana kita dapat dan kemana kita belanjakan. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kita, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati almal. Setiap umat itu ada cobaannya, dan cobaan umatku adalah harta. Jadi hati-hati, jangan sampai kita tertipu, terpedaya dengan harta yang Allah anugerahkan kepada kita. Hendaklah kita senantiasa mensyukuri nikmat harta yang Allah anugerahkan kepada kita dengan mengeluarkan zakatnya dan mengakui nikmat itu datangnya dari Allah, sandarkan kepada Allah, dan kita gunakan nikmat harta tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-Zahabi rahimahullah juga menyebutkan penjelasan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang makna firman Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Pada hari emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahannam, kemudian disetrikakan kepada dahi-dahi mereka, lambung mereka dan punggung mereka. Kata beliau, la yudau dinarun ala dinarin wala dirhamun ala dirham. Itu tidak berarti dinar ditaruh di atas dinar atau dirham ditaruh di atas dirham. Artinya apa? Bukan dibuat menumpuk. Walakin yuwassa jilduhu hatta yudak kullu dinarin wa dirhamun ala hiddati. Tetapi kulitnya, demikian pula tubuhnya diluaskan. Artinya tubuh orang yang diazab ini dijadikan lebih besar, sehingga setiap dinar dan dirhamnya bisa menempati bagian tubuhnya untuk mengazabnya. Jadi makin banyak hartanya berarti makin besar tubuhnya untuk mendapatkan azab tersebut. Subhanallah. Kita berlindung kepada Allah dari azabnya yang sangat pedih. Iya. Kata Imam Zahabi rahimahullah, apabila dikatakan, kenapa di dalam ayat ini dikhususkan dahi, kemudian lambung dan punggung yang nanti akan disetrika? Karena kata beliau, ini hikmah yang disebutkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, karena orang kaya yang bakhil itu, pada umumnya mereka, apabila melihat orang fakir, maka mukanya berubah menjadi masam. Subhanallah, ini dampak buruk yang lainnya. Orang yang bakhil, dia sudah bakhil hartanya, maka itu akan berdampak buruk pada akhlaknya. Iya. Orang bakhil seperti itu. Di samping dia bakhil, dia itu juga berdampak buruk pada akhlaknya. Ya. Seperti apa keburukannya? Kalau dia lihat orang fakir, mukanya menjadi masam. Mukanya jadi berubah, jadi jelek. Ya. Kemudian keningnya berkerut, ya, dahinya berkerut. Ya. Lalu dia berpaling dengan lambungnya. Ya, seakan-akan dia enggak lihat ada orang fakir yang butuh bantuan. Ya. Seakan-akan dia enggak pernah tahu bahwa di sana ada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Dia berpaling. Fa idza qaruba minhu walla bi dhahrihi. Lalu ketika orang fakir ini mendekatinya, dia berpaling dengan punggungnya. Artinya dia betul-betul lari dari orang fakir tersebut, enggak mau peduli. Oleh karena itu, ini tiga anggota tubuh yang paling keras mendapatkan azab. Ya, karena itu yang dia gunakan untuk berpaling dari orang-orang fakir. Adz-Dzahabi rahimahullah juga menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun bi khamsin, akan datang lima karena lima, akan datang lima petaka karena lima dosa. Qalu ya Rasulullah, wa ma khamsun bi khamsin? Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apa itu lima karena lima? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqada qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwahum. Tidaklah satu kaum mengkhianati perjanjian kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan musuh mereka menguasai mereka. Ini yang pertama. وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ إِلَّا فَشَى فِيهِمُ الْفَقَرِ. Dan tidaklah mereka berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, yaitu selain syariat Islam, selain sunnah Nabi SAW, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka kefakiran. Ini peringatan bagi kaum muslimin. Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat Allah, sama saja baik pemerintah maupun masyarakat. Jangan hanya kita berpandangan yang ditujukan di sini para pemerintah. Tidak, semuanya. Masyarakat maupun pemerintah. Kalau mereka tidak berhukum dengan syariat Allah, maka mereka akan tertimpa kefakiran. وَمَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاهِشَةِ إِلَّا فَشَى فِيهِمُ الْمَوْتِ. Dan tidaklah tersebar perzinahan di tengah-tengah mereka, kecuali juga akan tersebar kematian. Tidaklah nampak perzinahan di tengah-tengah mereka, kecuali akan tersebar kematian. Yaitu penyakit-penyakit yang akan menyebabkan kematian. وَلَا طَفَّفُ الْمِكْيَالُ وَالْمِزَانِ illa muni'un nabat wa ukhidhu bisinin. Dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali akan dihalangi tumbuhnya tanaman dan akan ditimpa dengan musim paceklik. Jadi musibah kekeringan, kemarau panjang. Dikarenakan apa? Tidak jujur dalam menakar dan menimbang di dalam jual beli dan yang semisalnya. Wala mana'uz zakah illa hubisa anhumul qatar. Dan tidaklah mereka menahan zakat kecuali akan ditahan hujan dari mereka. Padahal hujan adalah sesuatu yang Allah jadikan sebagai sumber kehidupan di muka bumi ini. Maka Allah menahan hujan dari mereka tatkala mereka menahan zakat. Artinya apa? Azab yang akan menimpa manusia bukan hanya satu dua orang saja yang akan merasakan. Bisa jadi dirasakan oleh banyak orang. Makanya enggak bisa ada orang yang mengatakan, apa urusan pemerintah untuk menarik zakat? Atau apa urusan kamu melarang saya menahan zakat? Ini permasalahannya kalau kita diam, kalau pemerintah diam, dan kita pun diam, tidak menasihati, maka Allah akan menimpakan azab, semuanya kena. Sebagaimana peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya azab akan menimpa satu kaum, bukan hanya terhadap orang-orang yang berbuat zalim tersebut. Iya. Wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja akan menimpa orang-orang yang zalim itu secara khusus. Sebagaimana juga Nabi SAW pernah memperumpamakan bahwa orang yang taat kepada Allah dan orang yang berbuat maksiat seperti satu kaum yang berundi untuk naik kapal. Pada akhirnya sebagian mendapat bagian bawah, sebagian lagi mendapatkan bagian atas. Jadi kapalnya ada dua lantai, dua tingkat. Orang-orang yang ada di bagian bawah, ketika mereka butuh air harus naik ke atas. Lalu mereka pun berkata, bagaimana kalau kita lubangi saja kapal ini, supaya kita bisa ambil air langsung dari bawah, tanpa mengganggu orang-orang yang ada di atas. Maka Nabi SAW mengatakan, andai orang-orang yang ada di bagian atas membiarkan apa yang mereka lakukan, maka mereka akan binasa semuanya. Bukan hanya yang di bawah, yang di atas pun akan tenggelam. Karena mereka satu kapal. Tapi kalau mereka larang, maka mereka selamat, semuanya selamat. Jadi demikianlah perumpamaan kehidupan kita di muka bumi ini. Enggak bisa kita biarkan orang-orang yang melakukan maksiat, termasuk yang menahan zakat, bahkan diwajibkan bagi pemerintah untuk menarik zakat. Baik dengan sukarela maupun terpaksa, bahkan boleh bagi pemerintah untuk memerangi sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memerangi orang-orang yang menahan zakat. Baik. Jemaah sekalian, kita tambahkan sedikit permasalahan yang terkait dengan fikih zakat. Zakat itu secara garis besarnya ada dua macam. Zakat harta dan zakat fitrah. Zakat mal dan zakat fitri. Zakat fitri itulah yang kita keluarkan pada bulan Ramadan kemarin, yaitu di akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Itulah waktu dikeluarkannya zakat fitri. Iya. Zakat fitri itu adalah berupa makanan yang diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin, yaitu sebanyak satu sok makanan pokok. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Da'imah, satu sok itu kurang lebih adalah 3 kilogram. Iya. 3 kilogram makanan pokok. Dan waktunya adalah di akhir Ramadan. Minimalnya 1 atau 2 hari sebelum lebaran. Maksimalnya adalah sebelum sholat Idul Fitri. Iya. Adapun zakat harta, tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Tetapi kaitannya dengan nisab ataupun dengan haul. Contohnya, zakat emas, perak, dan uang. Uang termasuk di dalam harta yang diwajibkan zakat seperti emas dan perak. Maka syaratnya ada dua. Yang pertama, mencapai nisab. Syarat diwajibkan zakatnya ada dua. Yang pertama mencapai nisab, yaitu mencapai jumlah minimal harta seseorang yang mewajibkannya untuk mengeluarkan zakat. Ya, kalau belum mencapai nisab, maka ya tidak wajib zakat. Namun tetap dianjurkan untuk bersedekah sunnah. Ya. Yang kedua, mencapai haul, yaitu dimiliki selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu tidak pernah berkurang dari nisab. Ya. Kalau begitu berapa nisab emas dan perak? Nisab emas disebutkan di dalam fatwa Lajnah Da'imah adalah sebanyak 85 gram. Sedangkan nisab perak adalah 595 gram. Artinya, apabila seseorang memiliki emas sebanyak itu, berarti dia sudah terpenuhi padanya satu syarat wajibnya zakat. Kemudian, selama satu tahun tidak pernah berkurang dari jumlah itu, maka saat itulah wajib baginya segera mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari hartanya tersebut. Ya. Demikian pula kalau dia memiliki uang, maka nisabnya mengikuti salah satu yang paling rendah apabila diuangkan. Ini juga disebutkan dalam fatwa Lajnah Da'imah. Uang itu mengikuti mana yang lebih rendah kalau diuangkan. Dan pada umumnya kita dapatkan ternyata kalau diuangkan yang lebih rendah itu mengikuti nisab perak. Ya. Jadi misalkan seseorang sudah memiliki uang sejumlah perak sebanyak 595 gram perak, ya, seharga itu, maka dia sudah punya kewajiban zakat. Yang pertama, kalau dia terpenuhi syarat yang kedua, yaitu dia miliki selama satu tahun, uangnya tidak pernah berkurang senilai 595 gram perak, maka saat itu wajib baginya untuk mengeluarkan 2,5%. Ya. Kalau misalkan di pertengahan tahun ada tambahan, misalkan di awal dia punya uang 10 juta, ternyata di akhir tahun menjadi 100 juta. Ya, 10 juta sudah sampai nisab, karena sudah lebih dari nilai 595 gram. Ternyata di akhir tahun, atau di pertengahan tahun, sampai akhir tahun, ada tambahan-tambahan, sehingga sampai 100 juta. Misalkan, maka hendaklah dia hitung semuanya. Dia hitung semuanya, kemudian keluarkan 2,5% dari 100 juta tersebut. Ini cara hitung yang sangat mudah. Iya, yang memudahkan. Baik. Jadi, inilah diantaranya kewajiban zakat yang harus kita keluarkan dari zakat harta, yaitu zakat emas, perak, maupun uang. Iya. Untuk permasalahan yang lainnya terkait dengan zakat, ada zakat perdagangan, demikian pula ada zakat pertanian, dan juga ada zakat hewan ternak dan lain sebagainya, maka itu insyaallah taala dibahas dalam pembahasan fikih, mungkin dibahas oleh ustaz kita Ustaz Abdul Bar atau Ustaz Ibnu Yunus ataupun ustaz yang lainnya hafizahumullah taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Demikian tadi materi yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi kita yang memiliki kelebihan harta. Sebelum kita menginjak ke sesi tanya jawab, kita ingatkan kembali kepada Anda yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk melayangkan pertanyaannya melalui via Telegram atau WhatsApp di nomor 08 08 111 377 787, atau melalui SMS di nomor 0823 1515 3277. Baik, sudah masuk beberapa pertanyaan, kami persilakan kepada beliau untuk menjawab pertanyaan yang ada. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la halla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jika kita sudah meniatkan untuk menjual mobil tapi belum laku hingga lewat satu tahun lebih, apakah barang ini terkena zakat perdagangan? Jawabannya iya, kena zakat perdagangan. Ya. Walaupun mobil pada asalnya bukan barang yang wajib dikeluarkan zakatnya, tapi kalau sudah diniatkan untuk diperdagangkan, maka semua yang diniatkan untuk diperdagangkan dia kena zakat perdagangan, walaupun tadinya bukan termasuk barang yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Ya, walaupun belum laku, yang penting terpenuhi dua syarat, yaitu pertama, nilai barangnya mencapai nisab dan dihitung dari nilai jualnya, mencapai nisab. Yang kedua, sudah dia miliki selama 1 tahun. Iya. Dan di antara dalil tentang kewajiban zakat fitri, zakat perdagangan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani atau disahihkan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba'd, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrija sadaqah min alladhi nu'iddu lil bait. Sahabat yang mulia Samurah radhiyallahu anhu berkata, amma ba'd, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kami persiapkan untuk dijual. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Iya. Pertanyaan berikutnya, apakah yang dikenal orang dengan nama emas putih atau platina dan berlian terkena zakat? Pertama, kita harus lihat hakikat barang ini. Apakah itu emas kuning yang diputihkan, atau memang dia bukan emas, cuman istilahnya saja mereka sebut emas putih. Ya. Jadi kalau kenyataannya itu emas yang mereka putihkan, ya, dibungkus dengan platina, maka bagian emasnya itu terkena zakat. Adapun berlian, karena itu bukan emas dan perak, sama saja, sama yang lain, tidak dia terkena zakat. Ya, mau dia emas, berlian, permata, atau apa saja, batu-batu mulia, perhiasan, walaupun mungkin lebih mahal daripada emas, tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal itu diwajibkan zakat. Maka harus dilihat hakikatnya. Ya, kalau itu bukan termasuk emas dan perak, itu tidak diwajibkan zakat. Walaupun mungkin lebih mahal daripada emas dan perak. Ya, saya tidak tahu apa pastinya itu emas putih, namun silahkan lihat hakikatnya. Intinya kalau itu bukan emas kuning seperti yang sudah dimaklumi, maka tidak ada kewajiban zakat. Ya, wallahu alam. Habis. Kita cukupkan sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.